Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Yaqulullahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Baiklah, kita melanjutkan kajian kita siang hari ini pada sesi yang kedua tentang anak dan masa depan kita. Kenapa kita tidak menyebutnya anak dan masa depan mereka? Judul yang dipilih adalah anak dan masa depan kita. Sebab anak bukan memiliki masa depan secara tersendiri. Masa depan mereka adalah masa depan mereka dan juga masa depan kita. Kita tidak bisa lepas dari perjalanan hidup mereka, dan kita pun tidak bisa lepas dari masa depan mereka. Justru masa depan mereka itu sangat dipengaruhi oleh kita. Sejauh manakah perhatian yang kita berikan untuk mereka, seperti apakah pendidikan yang kita tanamkan terhadap mereka, dan bagaimanakah kita membimbing dan menuntun jalan mereka. Jadi kalau kita sudah berbicara tentang anak, ingat, bukan hanya masa depan mereka yang dibicarakan, tetapi masa depan kita sendiri. Masa depan kita sendiri, kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat, itu juga ditentukan oleh anak-anak kita. Juga ditentukan oleh anak-anak kita. Pahala dan dosa juga demikian. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, terutama para ibu dan kaum ayah rahimakumullah, ada sedikit yang bisa kita bacakan dari kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin karya al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, terkait tentang anak dan masa depan kita. Kata beliau rahimahullah, i'lam anna as-sabiyya amanatun 'inda walidayhi. Ini susunan kata pertama yang disebutkan oleh al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Sadarlah. Sadarlah wahai ayah, sadarlah wahai ibu, bahwa anak adalah amanah yang dititipkan kepada kedua orang tuanya. Amanah. Semua yang menjadi amanah harus ditunaikan hak-haknya. Kita menitipkan barang, seperti yang digambarkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tadi pada sesi yang pertama. Kita menitipkan barang pada seseorang, dengan harapan barang itu dijaga, dipelihara, dirawat. Tentu bukan menjadi sahabat yang setia, bukan sahabat yang amanah, apabila barang itu ternyata tidak dijaga. Bahkan mungkin karena keteledorannya, barang itu hilang dan rusak. Ini bukan sahabat yang amanah, sahabat yang berkhianat. Murka, marah kita kepada dia. Semua orang yang menitipkan barang pasti berharap barang itu dijaga, dirawat, dan seterusnya. Apalagi anak, amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dijaga, benar-benar dijaga. Betul-betul jaga dan rawat dia. Kita adalah orang yang ingin beragama sebagaimana Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak ingin merasakan pahitnya kehidupan orang tua yang pada akhirnya kehilangan anak. Kehilangan anak, anak kemudian menjadi yatim, menjadi piatu, padahal orang tuanya masih hidup. Kenapa bisa? Karena ternyata sudah putus hubungan batin dengan kedua orang tuanya. Seakan-akan anak itu sudah menjadi yatim, padahal ayahnya masih hidup. Kenapa? Perhatiannya ternyata tidak cukup. Anak menjadi piatu, padahal ibunya masih ada. Kenapa? Karena ternyata ibunya kurang memberikan perhatian yang cukup dan penuh kepada anaknya. Ini amanah, ingat ketika kita melihat anak ini adalah amanah ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Harus dijaga, dirawat, betul-betul dijaga dan dirawat. Nah, jangan pernah merasa bahwa anak itu adalah beban. Jangan merasa bahwa anak adalah beban. Ini sama dengan keyakinan orang-orang di zaman jahiliyah yang menganggap anak perempuan sebagai beban, sebagai aib dan celah. Jangan pernah menganggap seperti itu. Ketika awal langkah kita sudah menganggap anak adalah beban berat, betul-betul akan kita rasakan menjadi beban yang berat. Tetapi lihatlah dan pandanglah anak sebagai sebuah nikmat yang harus disyukuri, sebagai hiburan yang menyenangkan. Nah, sehingga apapun siap kita lakukan dan kita korbankan untuk kepentingan anak. Kita tidak rela hidup seperti kebanyakan orang tua yang berpisah dengan anak-anaknya dalam hitungan hari, minggu, bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Kita tidak ingin hidup seperti itu. Sungguh pahit kehidupan yang demikian. Mereka yang orientasinya adalah dunia, mereka yang mengejar pangkat dan karir, nah, mereka tinggalkan anak-anaknya demi mengejar karirnya. Anaknya kemudian terlantar, tidak mendapatkan kasih yang cukup, tidak mendapatkan perhatian yang penuh. Nah, ada seorang bayi yang baru lahir, baru 2 bulan, 3 bulan, ditinggal pergi oleh ayah dan ibunya, dititipkan kepada kakek neneknya. Titipkan sama kakek neneknya. Padahal kakek dan neneknya juga punya kesibukan. Kedua-duanya seorang. Nah, anak ini kemana? Dititipkan kepada tetangganya. Kisah nyata. Nah, ibunya mengejar karir di Jakarta. Ayahnya disibukkan oleh tugas karena seorang anggota kepolisian. Kakeknya guru, neneknya guru. Baru berapa bulan sudah pakai susu sambung. Bukan lagi air susu eksklusif, bukan. Tapi air susu, susu yang dibuat dari butir-butir susu bubuk. Nah, coba betapa pahit kan kehidupan seperti ini. Nah, betapa pahitnya kehidupan seperti ini. Ada 1 juta orang yang siap melepas jabatan asalkan punya anak. Ada 1 juta orang yang siap berkorban harta sebanyak apapun asalkan mendapatkan keturunan. Bukan begitu? Mereka yang sudah berumah tangga bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun. Mereka rela meninggalkan pangkat jabatan, mereka rela keluar dari pekerjaan. Yang penting punya anak, ya Allah, yang penting punya anak. Nah, ini Allah beri anak, Allah anugerahkan keturunan. Tapi ternyata akhirnya yang merawat siapa? Tetangganya. Kakek neneknya juga gak bisa, nanti kalau siang kakek neneknya datang dari tempat kerja, dari sekolahan, cucunya diambil. Dimandikan kakeknya, dimandikan neneknya. Ingat kesempurnaan seorang wanita itu ketika dia dengan sabar dan telaten merawat anak. Kesempurnaan seorang laki-laki adalah ketika dia mampu bersabar, nah, untuk memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anaknya. Fitrah manusia, laki-laki dan perempuan. Ini yang perlu diingat selalu para ibu dan kaum ayah rahimakumullah. Berat, kita sepakat, itu memang berat. Sulit, tidak ada yang berbeda pendapat. Semua memang sulit. Tetapi ingat, itu adalah kepercayaan, amanah dari Allah Azza wa Jal. Padahal Allah telah menjanjikan siapapun hambanya yang mampu memenuhi hak-hak anak, yang bisa menjalankan amanahnya, mendapatkan surga beserta isi yang ada di dalamnya. Allah juga sudah mengancam siapapun yang tidak mampu melaksanakan amanah dengan baik, siksa neraka ada di hadapannya. Ini penting untuk disadari para ibu dan kaum ayah rahimakumullah, bahwa anak adalah amanah dari Allah Azza wa Jal yang harus diperhatikan dan dirawat. Nah, ukuran kebahagiaan itu tolong jangan selalu dinilai dengan nominal dan angka. Tetapi ukuran kebahagiaan itu ada di sini, di dalam jiwa. Manakah yang lebih bahagia hidupnya? Dalam kacamata Islam, manakah yang lebih hidup, yang lebih bahagia hidupnya? Dalam pandangan syariat, antara si A dan si B. Si A yang berangkat kerja sebelum azan subuh terdengar, mandi, bersih, menggunakan pakaian, berangkat meninggalkan rumah. Sang anak tidak sempat melihat dan memandang ayahnya saat pergi meninggalkan rumah. Dia bekerja ya, sampai menjelang maghrib, bahkan mungkin lembur di tengah malam. Kenapa alasannya? Agar mendapatkan hasil yang jauh lebih banyak. Nah, intensitas bertemu dengan istrinya begitu kurang. Kapan bertemunya? Di tengah malam. Itu saja. Dalam keadaan lelah, capek, atau mempersiap atau istirahat untuk mempersiapkan kekuatan demi kerja esok hari. Oh, gajinya memang banyak. Pendapatannya berlebih. Upahnya luar biasa. Nah, bisa buat rumah, bisa beli mobil, bisa sewa pembantu, beli kulkas setiap tahun sekali ganti, beli mesin cuci yang selalu berganti teknologi, semua serba lengkap. Jet-jetnya juga gonta-ganti. Nah, katakan penghasilan sebulan 10 juta. Katakan saja 10 juta. Padahal keperluan dia sehari-hari, dalam hitungan bulan 3 juta cukup. Katakan demikian. Contoh saja. Nah, tapi karena ngejar untuk tambahan 7 juta biar genap 10 juta, itu yang dilakukan, berangkat pagi, keliling segala macam. Apakah si A ini dikatakan lebih bahagia dibandingkan si B? Nah, yang ternyata berangkat jam 8 pagi masih sempat mengantarkan anaknya berangkat mengaji, masih sempat mengantarkan istri belanja ke sana dan ke sini, kan gitu ya, bersihkan rumah, nyapu halaman, ya, bercengkrama, berbincang-bincang, ngobrol pagi, berangkat kerja. Nah, sampai katakan siang jam 2. Dia katakan seorang pedagang. Begitu ya, seorang pedagang. Bebas, tidak ada ikatan, tidak ada yang mengatur karena enggak punya atasan. Pedagang bebas, wira usaha, wira swasta ya. Bebas. Jam 2 siang sudah mendapatkan penghasilan, katakan saja sebagai contoh, sehari 50 ribu. Bersih. Ini semua serba contoh ya. Saya hanya ingin menyadarkan saja, mengingatkan. Untuk menentukan dan mengukur kebahagiaan itu, apakah dari sisi angka dan nominal saja, ataukah dari sisi-sisi yang lain, yang sifatnya maknawiyah, batin, dan kepuasannya. Jam 2, untung 50 ribu bersih. 50 ribu itu untuk keperluan sehari-hari cukup. Dengan hidup apa adanya, sederhana, cukup 50 ribu. Bahkan bisa ditabung setiap hari 10 ribu. Untuk 40 hari cukup. Untuk makan, untuk minum, untuk persiapan kesehatan, untuk biaya sekolah, dihitung-hitung cukup. Bahkan bisa saya katakan tadi, sehari menabung 10 ribu. Padahal kalau dia mau melanjutkan kerja sampai jam 4 sore, 5 sore, bisa dapat 100 ribu. Untungnya lebih banyak ya. Kalau misalkan dia kerja sampai jam 4 sampai jam 5, sehari 100 ribu, berarti 1 bulan kan 3 juta. Tapi kalau dia kerja sampai jam 2 siang, cuma dapat 50 ribu, 1 bulan dapatnya berapa? 1.500.000. Gambaran secara umum, ada liburnya ya tentu. Ini umumnya seperti itu, katakan 1.500.000. Tapi subhanallah, jam 8 dia berangkat, jam 2 dia pulang. Jam 2 dia pulang, makan siang di rumah, disiapkan istrinya, tidur siang. Istrinya tenang, suaminya ada di sampingnya. Dia pun senang, dilayani, mandi, segala macam. Sore, masih ada waktu senggang, santai-santai, jemput anaknya, masih bisa memandikan anaknya, mempersiapkan makan anaknya, bercengkrama dan berbicara dengan anaknya, memberikan perhatian kepada anaknya. Kadang-kadang bukan dia sendiri yang menjemput, istrinya diajak menjemput, pulang dari sekolah diajak silaturahmi, pulang dari pondok diajak ziarah, makan-makan dan seterusnya, perhatian diberikan kepada anaknya. Walaupun ternyata penghasilannya sehari cuma 50 ribu, padahal kalau dia mau kerja sampai jam 5 sore dapat 100 ribu. Kalau mau dia lembur sampai jam 9 malam dapat 150 ribu. Nah, pulang ke rumah santai istirahat, malam ba'da maghrib ikut taklim, ba'da isya langsung pulang. Subhanallah. Nah, kalau dihitung-hitung secara nominal, lebih bahagia mana? Nominal loh. Yang A atau si B? A. 10 juta dia dapat? Kalau secara nominal dan angka. Tapi kalau dilihat dari hakikat kebahagiaan, yang normal yang saya tanya. Harus ada keterangan begitu. Nanti jawabnya, mana yang lebih bahagia? A. Semangat banget. Maka saya katakan yang normal. Yang normal lebih bahagia mana? Si A atau si B? Pasti pengen normal semua. Makanya jawabannya bareng-bareng B. Daripada dibilang gak normal. Nah, lebih memilih si B. Lebih tenang mana hidupnya? Si B. Oleh sebab itu coba cari pekerjaan yang bisa seperti si B. Nanti kan alasan, ya kan tuh si B pedagang, saya si A. Gak bisa dong Ustaz. Nah, makanya pikir-pikir ulang untuk menjadi pekerjaan seperti si B. Beberapa teman dekat saya, sebagai contoh, ikhwan-ikhwan salafi, dulu mereka kerja di Tangerang, kerja di Bekasi, kerja di Depok, kerja di Jakarta, pekerja pabrik, kantoran. Seperti itu kondisinya. Ya. Berangkat sebelum subuh, macet. Nanti pulang sudah isya, jam 7, ngaji gak bisa. Kapan ketemu sama anak dan istri? Susah. Nah, gajinya memang luar biasa, gajinya tinggi. Nah, UMR Jakarta gak sama dengan UMR Banjarnegara. UMR Banjarnegara berapa? Berapa? 900 ribu. 900 ribu. Kebahagiaan itu diukur dengan 900 ribu. Maksudnya mau ke sana. UMR Jakarta 2.300.000 ya dia. Mau ditingkatkan lagi. Berapa? 2? Malah 2.8 sekarang. Saya tahunya 2.3, sekarang 2.8. Oh, rencana. Tapi sekarang kan 2.3. Sudah 2.8 sekarang. 2.8. Pernah kerja di sana, Mas? Hah? Saudara, saya percaya. Karena yang saya tahu 2.3, kalau sekarang 2.8 ya malah lebih lagi. 2.8. Kalau hitung-hitungan lebih hidup, lebih senang mana nih? Hidup di Banjarnegara atau di Jakarta? 2.800.000, Bung. Mana ini 900, berapa kalinya? 3 kalinya. Tapi coba mengukur kebahagiaan bukan dari angka dan nominal, ketenangan itu. Ketenangan, bahagia. Yang merasakan bahagia jangan hanya kita, tapi istri dan anak-anak kita. Coba mereka kaum wanita, para ibu, kaum istri, ketika ditanya secara jujur yang normal di antara mereka, lebih milih mana? Suaminya di rumah, kan gitu ya? Di Banjarnegara penghasilannya per bulan 900 ribu, atau ditinggal suaminya pendapatan 2.800.000, tapi 3 bulan sekali baru pulang. Saya tanya kepada istri yang normal, yang cara pandangnya adalah cara pandang Islam. Istri mana yang masih normal di atas fitrahnya, yang siap ditinggal suaminya 3 bulan hanya untuk mengejar itu tadi, nominal 2.8. Kan gitu. Atau malah istri yang dorong-dorong, mas kerja bener Jakarta lah, aku siap kok ditinggal kok, yang penting dikirim ke sini bulannya. Ya mohon maaf, ini harus diluruskan fitrahnya. Nah, yang namanya seorang istri yang fitrah itu lebih senang suami itu ada di sampingnya. Nah, makan apa ala kadarnya, alhamdulillah. Maka itu tadi, coba mulai pikir pekerjaan yang bisa tenang seperti itu. Waktu pagi bisa ketemu keluarga, sore bisa ketemu keluarga. Alhamdulillah, yang kita cari di dunia ini sebenarnya apa sih? Rumah yang mewah, kendaraan, nah, atau apa? Yang kita carikan adalah ketenangan. Ketenangan yang kita cari. Nah, beberapa orang begitu, teman-teman dekat saya akhirnya setelah kenal dakwah salafiyah, sudah tanpa pikir panjang, gajinya tadi itu dikumpulkan, semua aset dikumpulkan, pulang kampung bangun desa. Ini, pulang kampung, beli tanah murah di Jakarta. 1 meter berapa? Harga kos saja tinggi. Enggak ada tuh makanan yang satu bungkus 2.000-an. Kagak ada. zaman begini cari nasi bungkus 2000-an. Mimpi dong. Di Banjarnegara 2000 masih ada, Mas? Masih ya. Masih lah, makin masih. Dengan lihat UMR tadi saya kira masih ya gitu. Nah, akhirnya pekerjaan ditinggal. Itu orang tuanya marah-marah, "Lele, biyen ujiannya susah, seleksinya ketat gini segala, malah pulang ke rumah. Ngapain kamu di rumah, kerja apa di rumah?" Enggak apa-apa. Keahliannya yang di sana digunakan di rumah. Mulai usaha kecil-kecilan. Istrinya difahamkan, anak-anaknya difahamkan. Lebih senang begini kan daripada kemarin tinggal di Jakarta. Kamu saya tinggal terus, sekarang aku selalu di sampingmu. Kan gitu. Selalu membantu dan menyertaimu. Kan gitu. Yang istrinya enggak normal, iya. Emangnya dikasih kata-kata aja udah seneng, udah kenyang. Ya, perut ini kan harus diisi, Mas. Iya, sabar. Kita mulai dari nol. Untuk mendapatkan sesuatu yang besar harus dari kecil. Untuk mencapai puncak itu harus dari bawah. Enggak mungkin ujuk-ujuk puncak. Untuk naik ke atas butuh tangga, kan begitu. Sekarang usaha kecil-kecil. Kamu dukung saya, kamu doakan saya. Alhamdulillah tabungan masih ada dikit-dikit lah. Untuk modal dikit-dikit. Mulai kerja kerajinan kulit. Kan gitu. Buat apa? Sandal. Jual satu-satu. Laku. Sukses. Alhamdulillah. Tenang hidupnya sekarang. Padahal dulu mungkin mentereng tuh jabatannya. Nah, manajer di perusahaan tinggal. Alhamdulillah. Berganti dengan apa? Ternak kalkun. Dikit-dikit, itu memang butuh perjuangan. Dia aja dulu untuk jadi manajer butuh perjuangan. Kenapa sekarang dia tidak berani untuk memulai dari hal yang baru? Kan begitu ya. Yang penting ketenangan diukur. Taklim lancar. Kalau dulu di Jakarta taklimnya sepekan sekali, itu pun sambil ngantuk. Belum lagi kalau si bos minta lembur ya, kamu besok minggu ini pesanan banyak nih, harus diekspor nih ke luar negeri. Ya bos. Jadi mengukur ketenangan seperti itu. Jadi anak-anak kita ini, barakallahu fikum, kita harus siap rela mengorbankan apa saja yang penting anak bahagia. Mudah-mudahan panjenengan sebagai orang tua sudah pernah merasakan haru bahagia. Saya berharap sekali para ibu, para ayah, semua yang hadir di tempat ini dan di tempat yang lain, saya berharap sekali agar semua pernah merasakan haru bahagia. Tangis gembira. Betul-betul apa jiwanya berbunga-bunga. Saya harap, kenapa? Ketika dalam keadaan capek ya, dalam keadaan kesalnya, dalam keadaan penuh masalahnya, mendengar sang putri, sang putra dengan indahnya melantunkan, membaca ayat-ayat Al-Quran, Alif Lam Mim. Masih umur 6 tahun, 7 tahun, 8, masih kecil. Yang untuk ukuran orang keumuman sekarang 8 tahun bisa baca Al-Quran, mukjizat ini Pak. Ada loh yang bilang seperti itu. Anak kita baca Al-Quran, bukan hafal Al-Quran, baca Al-Quran lancir. Itu sampai ada orang bilang, mukjizat. Umur 6 tahun sudah bisa lancar seperti ini. Baru dengan alunan nada kan ya anak-anak kita itu. Kalau keumuman orang kan nadanya sama. Kan gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi anak-anak kita, Masya Allah, dilakukan dengan nada dan tajwid yang baik. Kan gitu. Betul seperti itu? Sudah bisa lancar dia. Kan gitu. Anak buat kesalahan ya. Anak buat kesalahan dikit aja yang buat kita sakit. Nah, mau marah anak kita cuma bilang afwan bi, subhanallah. Saya berharap ya, mudah-mudahan panjenengan pernah merasakan semua afwan bi, afwan, afwan, enggak sengaja bi, afwan, afwan. Apa ada orang tua anak-anak umumnya seperti itu, berbuat kesalahan orang tua yang marah bilang malah lari. Aku bilang, "Maaf Pak ya." Enggak. Anak kita afwan bi, afwan, betul bi, afwan. Enggak sengaja adik, kakak enggak sengaja. Enggak jadi marah kita kan ya. Sungguh demi Allah enggak jadi marah. Yang normal. Kenapa? Bangga punya anak seusia itu sudah berani mengatakan saya salah. Bahkan dengan perwira dia mengatakan afwan bi. Afwan bi, ya sudah, abah maafkan. Umi maafkan. Dalam keadaan yang apa punya banyak masalah ya. Punya banyak masalah, tidur di atas ranjang begini. Saya cerita sedang membayangkan diri sendiri sebenarnya. Makanya saya bisa menghayati. Betul-betul bisa meresapi kan gitu ya. Duduk apa itu berbaring terlentang di atas ranjang pakai bantal gini. pusing, Mas Nay pusing. Anak kita bukan sengaja, bukan menyinggung. Subhanallah, dari kamarnya, dari ujung rumah, membaca doa untuk kedua orang tuanya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rob. Nangis saya ini. Bukan dibuat-buat, sungguh terharu. Siapa yang enggak bahagia ya? Anak kita sedang kita terbaring capek begini, anak kita di ujung sana, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bahagia kita. Itu kan yang kita inginkan. Anak-anak seperti ini bukan anak-anak titelnya sarjana pertanian, sarjana peternakan, dokter, bidan. Enggak pernah mendoakan untuk orang tuanya. Mana yang lebih kita pilih? Insinyur, ambil insinyurmu. Ambil itu insinyurmu. Jadi dirjen, ambil dirjenmu. Jadi letnan, ambil letnanmu. Panglima, ambil panglimamu. Yang saya inginkan anak saleh dan salehah. Setiap pagi dan petang mendoakan, Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kita memohon bersama agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah sudah. Kita tidak ingin rumah mewah dibangunkan anak-anak kita. Kita tidak ingin mendapatkan hadiah mobil keluaran terbaru. Kita tidak ingin mendapatkan setiap bulan dapat kiriman uang sekian juta. Tapi ternyata anak-anak kita hanya menghargai orang tuanya dengan materi dan harta. Itu yang kita inginkan? Kasih sayang dan bakti itu diukur dengan harta dan materi? Yang kita inginkan adalah anak-anak yang berbakti dengan doa, dengan istighfar. Siapapun ingin menjadi bagian dari sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di surga nanti, ada hamba yang dipersilakan masuk ke dalamnya. Hamba tersebut bertanya, ya Allah, kebaikan apa yang aku lakukan di dunia? Kok bisa saya masuk surga? Dijawab, bistighfari waladik. Engkau hamba masuk ke dalam surga disebabkan istighfar yang selalu diucapkan anakmu untukmu. Luar biasa. Masuk surga karena anak kita mengatakan, Rabbi gfirli, Rabbi gfirli, Rabbi gfirli, wali walidayya, wali walidayya, wali walidayya. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Aku dan kedua orang tuaku. Aku dan kedua orang tuaku. Saya pernah menyaksikan sendiri, ikhwati fillah barakallahu fikum, seorang anak, orang tuanya meninggal dunia. Datang dari tempat yang jauh. Belum juga mensolatkan jenazahnya. Kenapa? Dia tidak tahu tata cara solat jenazah. Mensolatkan ayahnya yang sudah meninggal dunia, bakti yang bisa dia lakukan, gak bisa. Duduk tenang. Padahal berpangkat orang di Jakarta. Harus nunggu tetangganya dulu atau orang lain solat baru jadi makmum. Itu pun cuma gerakan-gerakannya, entah apa yang dia baca. Ingin seperti itu anak-anak kita. Bangga dengan pendidikan Islam. Gak usah kecil hati ditanya, anaknya sekolah di mana? Anu, mau jawab di pondok pesantren yang Al-Ajiyah susah banget. Mau bilang di pondok angel. Anu di sana. Astagfirullahaladzim. Apa beratnya sih? Memang salah, memang dosa, memang melanggar undang-undang kalau kita bilang anak kita itu sekolah di pondok, melanggar undang-undang. Pondok pesantren di Indonesia itu justru masuk dalam sistem pendidikan nasional kok, resmi diakui oleh pemerintah. Pendidikan pondok itu juga formal. Kalau formal dikatakan sebagai sesuatu yang bermakna resmi, pondok pesantren juga formal. Nah, kelas berapa? Mau bilang kelas tahfid, orang gak paham. Setingkat SD, Pak. Setingkat SMP bilang TK kelas 2. Tahfid kelas 4. Tahfid itu apa? Ah, dakwah di situ masuk. Tahfid itu, Pak, ya, kelas spesial. Orang bilang akselerasi, akselerasi, akselerasi. Kita juga punya kelas. Kelas tahfidz. Kelas tahfidz itu apa, Mas? Kelas tahfidz itu sebuah kelas penjurusan buat anak-anak Islam yang memiliki bakat dan IQ tinggi. Wah, kan tergantung pembahasan kita, kan gitu ya. Bukan bilang, itu anu, Pak, para salah satu program pondok pesantren buat anak-anak ngapal Quran. Diperindah dikit, kenapa sih? Itu ini anak-anak yang berbakat, anak-anak yang apa memang cerdas, Pak. Itu dikumpulkan jadi satu program, apa namanya, sebuah jurusan yang memang spesial sekali, menghafalkan, melaksanakan tugas suci. Menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Oh, itu kok tugas suci ya? Panjenengan aja gak hafal ayat Al-Quran, masih kalah sama anak saya panjenengan. Buat terbungkam dia, gak usah malu-malu, gak usah sungkan-sungkan. Ini kelas tahfidz itu seperti itu. Jadi mempersiapkan generasi muda, calon-calon pemimpin umat. Begitu, jangan malah anu setingkat SMP kelas 2. Betul, Mas, ya? Betul enggak? Mau bilang betul, iya. Mau bilang iya, betul. Saya pernah menyaksikan seperti itu, ditanya, aduh, pondok pesantren, apa enggak ada sekolah yang lain? Persepsi masyarakat Islam bahwa pondok pesantren itu hanya untuk anak-anak nakal dan anak-anak bermasalah, hapus dong dengan keberadaan pondok-pondok salafiyin. Hapus persepsi seperti itu. Justru ini Pak, anak-anak berbakat kami, IQ-nya tinggi-tinggi. Bayangkan Bapak dari ba'da subuh menghafal Al-Quran, satu hari satu halaman, yang dia baca paling tidak satu juz setiap hari. Itu belum pelajaran-pelajaran akhlak, ibadah, fikih dan tauhid yang lainnya. Belum lagi pelajaran matematika, ada ekstrakurikulernya. Ini anak-anak luar biasa, makanannya padahal biasa. Beras bulog. Di beberapa pesantren kan pakai beras bulog. Pakai beras bulog, pondok-pondok kita salafiyin. Alhamdulillah, mereka bersyukur Allah berikan qanaah dan zuhud. Sayurnya ya sayur ini, sayur itu. Lebih bermutu, lebih bergizi. Nah, alhamdulillah, daripada makanan-makanan yang penuh dengan zat pewarna, zat pengawet ya. Alhamdulillah, bangga. Kenapa? Anak itu adalah amanah. Kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan, wa qalbuhu jauharatun sadhijah. Hati seorang anak, ya, jiwa mereka itu adalah sesuatu yang masih bersih. Mutiara, intan dan berlian, bersih hati mereka. Wahia qabilatun likulli naqshin wa suratin. Hati anak-anak kita itu bisa diukir dan dipahat dengan bentuk serta rupa apapun. Bisa dibayangkan enggak batu? Sebuah batu permata yang masih bersih, belum dibentuk apa-apa. Kan masih bisa mau dibentuk gambar waru, dibentuk gambar jajaran genjang, atau dibentuk gambar segitiga sama panjang. Bisa. Wahia qabilatun likulli syai. Hati anak-anak kita yang masih bersih di atas fitrahnya itu bisa menerima apapun. Bisa menerima apapun. Apapun yang diberikan bisa diterima. Beliau terangkan, fa in uwidal khaira nasha'a 'alaihi wa syarakahu abawahu wa mu'addibuhu fi thawabihi. Kalau anak dibiasakan dengan hal-hal yang baik, ya, anak itu dibiasakan dengan hal-hal yang baik, dia akan tumbuh berkembang dengan baik. Kedua orang tuanya, gurunya, sama-sama ikut mendapatkan pahala. Kalau anak-anak kita dari kecil sudah dibiasakan dengan membaca Al-Quran, umur 4 tahun sudah diajari abata tha jim ha kha, umur 6 tahun sudah lancar membaca Al-Quran, terus tumbuh berkembangnya seperti itu. Kedua orang tuanya sama-sama mendapatkan pahala, gurunya juga mendapatkan pahala. Siapa yang gak mau anaknya yang baca Al-Quran, orang tuanya juga dapat pahala. Anaknya membaca Al-Quran, orang tuanya mendapatkan pahala. Hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nah, diceritakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, nanti pada hari kiamat ada orang tua yang diberi dua pasang pakaian yang terbuat dari sutra surga. Aneh, kaget dia. Kok bisa ya Allah? Bertanya orang itu, ya Allah, kenapa saya bisa menggunakan pakaian seindah ini? Jawabannya, nah, karena anakmu yang senang membaca Al-Quran. Jadi jangan dikira anak-anak kita dititipkan, diamanahkan, kita kerjasama dengan pondok pesantren, ma'had, nah, dititipkan ya, kita titipkan untuk agar mereka membaca Al-Quran. Jangan dikira orang tua gak dapat apa-apa. Luar biasa, anaknya yang bekerja, anaknya yang beribadah, anak yang beramal soleh, orang tua yang dapat pahala. Anaknya dapat pahala. Subhanallah. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum, terus harus disampaikan. Terus disampaikan. Wa in awwida syarra nasha'a 'alayhi wa kana al-wizru fi 'unuki waliyih. Tapi kalau seorang anak itu terbiasa dengan perbuatan yang buruk, lingkungan yang tidak baik, dia akan tumbuh berkembang seperti itu. Dosanya orang tua juga ikut menanggung. Apalagi para ibu dan kaum ayah rahimakumullah. Kondisi akhir zaman seperti ini, semua kita akan mengakui ya, lingkungan itu sudah betul-betul buruk. Kita sudah tidak tega melepas anak-anak kita. Melepas anak-anak kita di luar sana. Nah, lingkungan terbentuk dengan sendirinya, anak-anak itu akhirnya menjadi buruk. Dan itu betul-betul terjadi. Maka di beberapa tempat, dan sekaligus di tempat ini juga, nah, walaupun sudah pernah saya sampaikan, ingin saya ulang kembali cerita-cerita nyata di sekitar kita, agar kita sadar. Na'am barakallahu fikum, agar kita sadar. Ada sepasang suami istri, ini cerita nyata. Sepasang suami istri yang suami kedua-duanya pegawai negeri sipil. Kedua-duanya sarjana 2, tingkat 2, S2 ya, master. Sama-sama master. S2, bukan S1 apalagi SMA. S2. Kalau ukuran sekarang S2 sudah luar biasa ya. Suami istri lagi, kufu. Sekufu. Begitu. Bukan kemudian putrinya S1, ada ikhwan datang melamar misalkan SMA, oh mohon maaf mas, saya carinya ikhwan yang S1 juga. Aduh, padahal udah sama-sama cocok mungkin putra-putrinya. Ini S2, sepasang suami istri. Sang ayah kerja di Pemkot, pemerintah kota. Ibunya bekerja di kantor kecamatan. Kurang apa bahagianya kalau dalam ukuran orang, dalam kacamata dunia. Kurang apa bahagianya? Pangkat, gaji, sarjana, sudahnya. Tapi putrinya, dipasangkan dikelola oleh putrinya. Putrinya baca Al-Quran, baca doa lancar ya, manut. Lulus TK bukan disekolahkan ke sekolah dasar umum, tapi dititipkan di pondok pesantren bagian tahfidzul Quran lil banat. Tahfidzul Quran lil banat, ya, tahfidzul Quran lil banat adalah sebuah program istimewa untuk putri-putri berbakat. Nah, gitu. Calon-calon ibu masa depan yang siap menghadapi arus perubahan zaman. Calon istri-istri salihah yang selalu siap melayani dan berkhidmat kepada suami. Istri-istri yang setia, ini dididik di sana. Kan gitu. Kalau tentara punya kawah candra di muka, kita juga sama. Nih, pondok-pondok pesantren, bagian tahfidzul banat, tahfidzul banin. Bangga kita ini program istimewa spesial. Hanya orang-orang yang apa, yang anak-anak berbakat saja yang disekolahkan di sini. Gitu. Yang tidak berbakat biasanya enggak disekolahkan ke sini. Bangga dong. Di kan di pondok tahfidz al banat. Pondok Al-Quran ya, kelas 1 satu tahfidz untuk banat. Apa sebabnya? Sang ayah dan sang ibu faham benar tentang kondisi anak muda di zaman-zaman ini. Gimana gak faham? Mereka selalu berkecimpung dalam masalah-masalah sosial dan kemasyarakatan itu ya. Yang satu di Pemkot, yang satu di kecamatan. Cerita kan banyak, data itu kan masuk. Nah, anak-anak muda yang terkena narkoba, anak-anak muda yang menjadi pemabuk, anak-anak muda yang melakukan seks bebas, anak-anak muda yang melakukan tindakan asusila, muda-mudi yang macam-macam. Jadi kedua orang tua ini paham betul, wah gak mau putri kita seperti itu, harus dijaga ini, jaga berlian dan mutiara kita, jangan sampai tergores, apalagi pecah, apalagi hilang. Tergores saja, no. Kan itu enggak, kata dia. Dititipkan di pondok pesantren tahfidzul Quran lil banat. Yang protes, yang berat bukan kedua orang tuanya, teman-teman kantornya. Anakmu kok disekolahkan kayak gitu, mau nanti pendidikannya gimana? Bukannya dia berkecil hati, bukan sembunyi-sembunyi. Enggak. Nah, nanti apa pendidikan umumnya gimana? Aku kan bisa sarjana S2 kok. Bapaknya juga bisa sarjana S2. Apa yang ditakutkan? Bahkan sampai suatu saat ibunya itu ngajak teman-temannya pegawai negeri sipil di kantor kecamatan itu nengok putrinya. Nih sini, lihat. Kaget semua. Kayak gini, tega anakmu disekolahkan kayak gini. Sumpah. Ya. Ini saya mau mulai berbicara tentang fakta pondok-pondok kita. Sumpah, kotor, pengap, gelap, sempit. Wah, macam-macam pokoknya. Itu kan kebanyakan pondok-pondok salafi. Tapi itu bukan apa pernyataan resmi dari salafi, bukan. Karena belum ada dana aja. Coba kalau misalkan dana dikumpulkan, bisa kita bangun gedung mewah. Nah, kan gitu ya. Bisa, insya Allah. Itu teman-teman kantornya kaget. Kok gini, ini, enggak. Bangga, yes, enggak apa-apa. Yang penting itu tadi, karena sudah mendapatkan informasi dan data yang akurat tentang perkembangan anak-anak muda di akhir zaman. Gak mau anaknya seperti itu. Nah, melihat pengap, hari itu juga sang ibu membelikan kipas angin model seperti ini. Tapi saya masih ingat warnanya hijau muda. Wah, ketahuan di mana ini. kan gitu. Hijau muda, beli 3 atau 4 apa 4 4 kipas angin, dititipkan, ustazah ini tolong, yang penting untuk kelas anak saya juga. Wajar enggak seperti itu? Yang 3 untuk kelas-kelas saya, yang lain monggo. Saya mampunya 4, yang penting anak saya. Itu bangga di depan teman-teman kantornya itu. Lah ini sing ngaji salafi sudah lama. Terlalu lama ngomongnya ya. Yang sudah lama banget. Sudah jadi figur. Jadi panutan. Subhanallah. Ada rasa kecil hati. Kurang percaya diri. Kalau anaknya disekolahkan di pondok pesantren tahfidzul Quran. Malah menyeberang. Nyebrang jalan. La haula wala quwata illa billah. Cobalah. Apa namanya? Pandang, pikir, nilai dan timbang secara fitrah, dalil juga sebagai alat timbangnya tadi. Nah. Wah, santri-santri di pondok salafi juga nakal-nakal Ustaz. Bermasalah, ada yang begini, ada yang begitu, ada yang begini, ada yang begitu. Lah memangnya kalau di sekolah umum enggak nakal? Paham maksud saya? Ada orang tua protes sama saya. Wow, sekolahkan situ pondok pesantren juga anak-anak yang nakal. Itu kemarin saya ke pondok, tas saya hilang. Ternyata dicuri sama anak-anak. Loh, saya bertanya, memangnya kalau tidak dipondokkan, disekolahkan situ terus anak-anak apa itu mereka itu enggak ada yang jahat apa? Kan itu. Ya, enggak lah iya, enggak. Ini jauh lebih baik. Ini ikhtiar dari kita. Usaha dari kita. Nah, usaha dari kita. Coba ambil yang baik-baiknya. Itu kan kasus. Tapi yang anak-anak kita, santri-santri kita yang normal, Masya Allah, saleh dan saleha. Saleh dan saleha. Kalau misalkan ada kendala, ada rintangan, ada halangan, ada masalah, dikompromikan, dikomunikasikan, itulah pentingnya ta'awun. Saling mendukung, saling menopang. Maka dalam majelis ini, saya ingatkan kepada semua pihak, barakallahu fikum, terutama kepada orang tua, kaum ayah dan kaum ibu, dimanapun, di tempat ini dan di tempat-tempat yang lain, tingkatkan semangat ta'awun kita. Jangan hanya berpikir untuk mendapatkan, memperoleh dan menerima. Jangan pernah berpikir, anakku saya titipkan, hasilnya apa? Itu keliru. Tetapi selain kita titipkan anak, kita amanahkan anak pada pondok pesantren sambil berharap dan meminta hasilnya yang baik Ustadz ya, anak saya jadi saleh dan saleha. Tapi juga berpikir, apa yang bisa saya berikan untuk pondok? Harus imbang. Apa yang bisa saya berikan? Saya berharap terus anak saya saleh, anak saya hafal Quran, anak saya beradab, anak saya berakhlak, anak saya bersih, anak saya disiplin. Yang panjenengan berikan untuk pondok apa? Jangan egois. Harus dari dua arah. Gitu. Ingat, nah, yang diperlukan pondok pesantren itu bukan cuma duit, bukan cuma fulus. Jangan berpikir saya udah bayar SPP kok anak saya masih nakal. Ini bukan komersialisasi pendidikan. Ini bukan usaha profit. Ini bukan bisnis pondok pesantren. Ini ta'awun. Saling mendukung, saling menopang. Saling mendukung, saling menopang. Dulu pernah ada kasus di Solo seperti itu. Jadi ada orang tua protes kepada saya. Anak saya itu lari Ustaz sampai di sana. Gimana ini pondok pesantren? Enggak perhatian anak saya. Saya balik. Solusinya dari panjenengan apa? Diem dia. Sekarang solusinya apa? Ya harus dijaga. Yang jaga siapa? Kemampuan kami hanya ada di dalam kelas. Maka saya ajak panjenengan dan orang tua yang lain, ayo ikut memikirkan agar anak-anak ini tidak lari berkeliaran. Ayo putuskan bersama. Nah, baru dia sadar, oh ya Ustaz. Sejak kejadian itu orang tua urunan nyewa satpam. Wow. Itu di luar SPP loh Bapak. Mohon maaf Bapak, ini bukan SPP. SPP itu kembali ke anak-anak kita juga. Bukan usaha dan bisnis Ustaz dan para pengajar. Nah, bukan. Kalau mau bisnis bukan di sini tempatnya, kan gitu. Akhirnya mereka dengan kesadaran sendiri setelah kejadian itu ya anaknya apa hampir ketabrak mobil kan gitu. Akhirnya mereka sepakat. Setelah disadarkan dulu, lah yang jaga siapa? Saya. Ustaz-ustaz ini sudah dari kelas dari pagi sampai zuhur sudah menyampaikan pelajaran. Terus jadi satpam lagi begitu maksudnya? diem dia. Sejak kejadian itu mereka urunan, orang tua dihubungi yang kira-kira mampu ya, urunan. Ada ikhwan yang saat itu tidak ada pekerjaan, diminta tugas antum ya, tugas antum dari jam sekian sampai jam sekian, jam sekian sampai jam sekian. Mudah sekali tugasnya, bukan sepanjang hari, karena pas anak-anak di kelas dia nggak perlu jaga kan, pas waktu-waktu istirahat, waktu sebelum masuk dan waktu sesudah pulang sampai orang tua datang menjemput, mudah. Nah, sebulan 750.000. Kacek 1 seket dengan UMR Banjarnegara. Itu sudah bisa ngaji, sudah bisa taklim, privat bahasa Arab. Kenapa? Tugasnya di pondok kok. Tugasnya di pondok, dapat lingkungan yang baik, ketemu sama ikhwan, pahala. Masya Allah, salam, pahala. Rawat anak-anak, pahala. Ibadah semua. Dapatnya itu 50, tapi kan dia bisa usaha yang lain. Lawang tugas dia, dari jam, katakan dari jam 6 sampai jam 7, selesai. Setelah itu santai-santai. Nanti jam 11 sampai zuhur. Nanti dari zuhur sampai jam 1. Setelah itu dari jam 4 sampai jam 5. Pas anak-anak mungkin untuk keluar. Mudah sekali. Jadi misalkan panjenengan di sini sebagai orang tua, kalau misalkan protes dan mengkritik pondok, anak-anak berkeliaran sana sini. Yang seperti itu coba difikirkan dan diputuskan bersama oleh orang tua. Agar cara berpikir kita bukan apa yang saya dapat dari pondok, tapi tambahkan cara berpikir kita, apa yang kita bisa berikan untuk pondok. Apa yang bisa kita berikan untuk pondok? Mulai dari hal-hal yang kecil. Barakallahu fikum. Tapi kalau yang kecil itu dilakukan secara sistematis ya, secara sporadis, hasilnya banyak. Misal, sebagai contoh, pengusaha kerupuk. Ada yang pengusaha kerupuk, 1 bulan ngasih 1 bungkus sumbangan. Pengusaha tempe, 1 hari ngasih 1 tempe aja. Tapi saya katakan tadi, kalau sporadis, terus tiap hari tempe 1 tumpuk itu untuk keperluan anak-anak kita kan gitu, daripada mereka jajan digorengkan nih, bagi-bagi gratis. Masya Allah, gula kasih, saya bisa ngasih sayuran Ustaz, kasih sayuran. Jadi kita berpikir apa yang bisa kita berikan untuk lembaga pendidikan yang telah membantu kita mendidik anak-anak kita, begitu bahasanya ya. Apa yang bisa kita berikan untuk lembaga pendidikan yang telah membantu kita mendidik anak-anak kita. Nah, mendidik anak-anak kita. Saatnya tompo rapot, ya datang. Sudah diundang, datang. Jangan bilang, alam yang tompo rapot tausiah tok. Jangan sepelekan. Itu perhatian kepada anak sudah bisa menentukan. Nah, tingkat keseriusan kita di dalam mendidik anak-anak itu seperti apa. Nah, di beberapa pesantren, kalau di sini sih saya yakin tidak. Di beberapa pesantren seperti itu, wayahe tompo rapot hanya sebagian kecil yang hadir. Ya minimalnya sebagian besar. Yang sebagian kecil tidak hadir. Bukan karena tidak bisa, bukan karena tidak mampu, nganggap enteng. Meremehkan. Jangan dikira itu tidak berpengaruh pada psikologi anak. Anak terpengaruh. Kalau misalkan temannya ketemu, "Wah, bijiku ape? Wow, 8-9." Yang satu temannya, "Bijimu piro?" Gak dapet ya, belum diambil sama abiku. Coba kalau diajak sama teman-temannya, "Wow, bijimu paling elek, abimu isin, wah." Pengaruh gak pada psikologi anak? Dan itu subhanallah terjadi. Kalau misalkan anak berpikir sendiri, "Oh, aku kok gak seperti teman-temanku ya, teman-temanku diperhatikan orang tuanya, aku tidak." Tidak percaya sama orang tua. Merasa dikucilkan, merasa dibuang oleh orang tuanya. Berat ini, pasalnya ini berat ini. Pasal berlapis nantinya. Pasal berlapis. Kalau saatnya memang diundang tompo rapot. Ala paling cuma duduk-duduk, menteni, ustaznya telat, tausiah. Paling tausiah cuma itu-itu aja pembagian. Ya, cuma dapat selembar kertas. Buat apa itu? Ya. Saya punya tetangga, buruh bangunan. Orang awam. Bahasa kita itu orang awam. Nah, buruh bangunan di Bekasi. 3 bulan sekali baru pulang. Buruh bangunan, betul-betul ikut proyek buruh bangunan. Tapi kemarin saya ketemu di rumah, loh, Pak Ade. Pulang tuh Pak Ade, iya Pak, anu Pak Ustadz, kenapa? Itu sama putrinya yang masih SMP kelas 1 itu, masih kecil, gendong, ngelendot itu, anu ngambilkan rapot buat putri saya. Subhanallah, wong awam mas. Pak, wong awam. Sholat aja enggak dia, tiap hari enggak. Saya ngerti sholat setiap hari enggak rajin sholat. Wong awam, muslim, tapi alhamdulillah ya. Orang awam enggak ngerti agama, untuk kepentingan dunia. rela minta izin sama bosnya pulang ke Kulon Progo dari Bekasi. Pulang pergi di rumah cuma 4-5 hari. Tujuannya apa? Ngambil rapot putrinya. Tok. Ya yang lain-lain mungkin ada. Cuman tujuan utamanya apa? Untuk ngambil rapot putrinya. Kalau sekolah-sekolah umum kan gitu ya, harus orang tua yang ngambilkan ya. Kalau salafi masya Allah, minta, ah tolong dikirimkan lewat tiki, ya. Afan ah, nanti anak gak bisa ngambil 2 hari lagi. Geh, gak paham gehnya ini, bukan geh setuju tapi, ya biar meneh. Keperwewani lah. Mau dipaksa hari ini ngambil juga gak mau, bisanya cuma 2 hari lagi. Subhanallah, perhatian kita itu amanah dari Allah Azza wa Jalla. Saya berikan contoh kecil tadi masalah tombol rapot. Ngambil rapot aja, hasil belajar evaluasinya seperti apa ujian-ujiannya ya. Ini tadi, selesai ambil rapot, tetangga saya sehari dua hari di rumah, beli tiket lagi pesan padahal harga tiket pas mahal-mahalnya kan, akhir tahun. Tapi ternyata dia rela pulang sebentar di Kulon Progo, hanya untuk ngambil rapot putrinya. Selesai itu balik lagi kerja. Nah, ini ikhwan salafi, usaha herbalnya luar biasa. Jangan tersinggung ya herbal. Usaha herbalnya luar biasa. Diminta untuk ngambil rapot anaknya. Waduh, gak bisa nih. Anwe, apa ada pesanan banyak ini. Telepon anunya aja, pengurusnya. Afan Ustaz, ini gak bisa ngambil pas kebetulan sibuk. Sibuk apa, Pak? Memangnya ngurus anak bukan kesibukan. Ngurus anak itu juga kesibukan. Bahkan kesibukan ini penuh makna. Ibadah. Maka jangan sampai seperti itu. Fayan bagi an yasunahu wa yu'addibahu wa yuhadzibah. Kata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, maka memang kewajiban orang tua untuk menjaga anak, mendidik dan merawatnya. Wa yu'allimahu mahasinal akhlaq. Orang tualah yang berkewajiban menanamkan akhlak-akhlak yang baik untuk anak-anaknya. Wa yahfadhahu min quranais su'. Tugas orang tua itu menjaga agar anak-anaknya tidak berteman dengan teman yang buruk. Wala yu'awwiduhu tana'um. Tidak membiasakan hidup mewah dan hidup berfoya-foya. Wala yuhabbibu ilaihi asbabaz zinati warifahiyah fayadhi'u umruhu fi talabiha idza kabur. Dan orang tua itu tidak pantas mengarahkan anak untuk senang dengan hal-hal yang bersifat mewah, karena nanti akibatnya umur dia akan dihabiskan untuk mengejar kemewahan itu kalau dia sudah mulai besar. Balian bagi an yuraqibahu min awwali umri. Orang tua seharusnya betul-betul memberikan perhatian kepada anaknya sejak mula. Beliau berikan contoh begini, fala yasta'milu fi radha'ihi wa hadanatihi illa ra'atan salihatan mutadayyinah ta'kulul halal. Kebiasaan orang Arab itu anak disusukan ya. Kebiasaan orang Arab itu anak disusukan. Nah, kalau mungkin dalam konteks kultur budaya kita, anak kan tetap disusui oleh ibunya sendiri ya. Beliau mengatakan, maka seharusnya orang tua tidak mengupah untuk menyusui, demikian juga menyapih anaknya, kecuali seorang wanita salihah yang taat beragama. Seorang wanita yang jelas-jelas dipastikan makanannya itu adalah halal. Kalau dalam konteks kita di Indonesia ini ya, istri kita sendiri. Usahakan istri kita yang salehah, taat beragama, makanan yang kita berikan untuknya adalah makanan yang halal. Nah, makanan yang halal. Kenapa? Fa innal labanal hasila minal haram la barakata fihi. Karena air susu ibu yang dihasilkan dari makanan dan minuman haram tidak diberi berkah. Itu nanti akibatnya, pengaruhnya pada anak-anak kita sendiri. Nah, kita perlu belajar dari mereka yang usahanya haram, penghasilannya, pendapatannya dari suap, dari menipu, dari korupsi, dari merampok, dari mencuri. Lalu hasil-hasil haram itu, hasil riba, hasil-hasil itu kemudian diberikan untuk anaknya sebagai makanan sehari-hari, makanan pokoknya. Subhanallah. Bukan berarti anak menanggung dosa orang tua, bukan. Tetapi dari orang tua, apa yang diperbuat ternyata berpengaruh pada anaknya. Naam. Fa idza badat fihi ma khayrul tamyiz wa awwaluha al haya wa dhalika alamatun najabah wa hiya mubashiratun bi kamalil aqli 'inda al bulugh fa hadha yusta'anu ala ta'dibihi bi hayaihi. Kalau misalkan anak itu sudah mulai terlihat tanda-tanda tamyiz, dan tanda-tanda pertama itu sudah punya sifat malu, ini adalah tanda bahwa dia mulai bisa diajak berpikir. Justru ini adalah tanda bahwa akalnya semakin sempurna sebelum mencapai usia baligh. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, mulailah dididik. Nah, dididik, ditanamkan akhlak-akhlak yang baik, dan seterusnya. Nah, maka para ibu dan kaum ayah rahimakumullah, memang kalau kita perhatikan keterangan dari para ulama, tugas mendidik yang pertama itu ada di beban orang tua. Kemudian di sini beliau membawakan hal-hal apa saja yang harus ditanamkan pada anak. Akhlak-akhlak yang baik, kemudian diingatkan dari akhlak-akhlak yang buruk. Terus-terusnya sampai pada usia 7 tahun diajak dan dituntun serta diperintah untuk melaksanakan sholat dan seterusnya. Nah, tetapi yang terpenting adalah nukilan pada paragraf pertama tadi untuk mengingatkan kita barakallahu fikum bahwa anak itu adalah tanggung jawab kita. Nah, berat. Siapa bilang ringan? Susah. Nah, siapa bilang mudah? Berat, susah, sulit, butuh perjuangan, penuh pengorbanan. Tapi itulah, itulah perintah dari Allah dan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah keluargamu, diri kalian dan keluarga kalian, yaitu istri dan anak-anak kita, dari siksa api neraka. Yang jelas ikhwati fillah barakallahu fikum, ada usaha nyata dari kita untuk merawat dan mendidik anak-anak kita, menanamkan pelajaran-pelajaran agama untuk mereka, justru yang pertama dari orang tua. Mungkin kita tidak hafal ayat, kita tidak hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi substansinya bisa mulai ditanamkan. Bersikap jujur, mengakui kesalahan. Satu pelajaran penting, misalkan mengakui kesalahan dan bersikap jujur, itu sudah mulai bisa ditanamkan orang tua dari kecil. Nah, misalkan barakallahu fikum, orang tua salah. Nah, misalkan anak kita itu sudah belajar di TK, di TA atau di mana saja. Nah, kemudian ternyata barakallahu fikum, misalkan orang tua masuk kamar mandi menggunakan kaki kanan, lupa. Terus anak bilang, loh, Bi, kok pakai kaki kanan tadi masuknya? Gak usah cari-cari alasan. Lebih baik mengaku, oh iya, api yang salah. Seharusnya kaki apa ya, Dek ya? Ya kaki kiri, Bi. Betul, kaki kiri. Masya Allah. Abah salah, api keliru. Mudah-mudahan kita tidak turun lagi ya. Berarti jazakallahu khairan, Dek. Syukron, Kak, sudah mengingatkan. Kan begitu ya, gak usah. Lupa. Kalau itu misalkan ditiru sama anaknya, anaknya berbuat salah bilang, lupa kok, Bi. Ya gak bisa lu. Yang ngajarin beralasan lupa siapa? Lupa bapaknya. Nah, termasuk seperti itu juga, menjanjikan sesuatu pada anak. Kalau perlu ditulis-tulis, kalau perlu catat-catat. Kalau sudah berjanji kepada anak, harus dipenuhi. Jangan sampai sekali dia dikecewakan, jangan sampai janjinya itu diingkari sekali saja, akhirnya dia mengingkari janji-janjinya kepada orang tua. Jadi misalkan katanya pengen rajin di pondok, kok kayak gini? Ternyata dia pernah menyimpan luka, pernah dijanjikan orang tuanya tetapi tidak ditepati. Jangan sampai. Tapi yang dijanjikan yang baik-baik. Jangan lain nanti kalau kamu hafal Quran umur 10 tahun, tak belikan HP Android bagus sekali. Lalu 10 tahun kok HP Android? Sesuai dengan ukuran dan batasannya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup sekian, karena kalau berbicara tentang dunia anak gak ada habisnya. Justru yang paling penting itu adalah pendampingan. Kalau ini kan teori semua ya, saya yakin panjenengan kalau misalkan diberi waktu ya, saya beri waktu di sini kalau ada yang mau konsultasi, urut itu. Yang paling penting memang seperti itu, prakteknya bagaimana, konsultasinya bagaimana. Ya memangnya harus ada seorang ustadz yang jadi konsultan pendidikan anak khusus, jadi membuka klinik pendidikan anak. Kalau teori saya yakin mudah disampaikan. Tapi misalkan kan tiap orang tua punya anak, kasus per kasus ya. Anak saya begini. Tetapi yang paling penting, modal terbesar kita bahwa anak itu adalah harta kita yang paling berharga, sehingga kita siap berjuang, rela berkorban apapun demi kebaikan anak. Wallahu a'lam bishawab.